السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين، رحمني ورحمكم الله. Kita masih membahas datangnya utusan-utusan dari Himyar. Himyar adalah salah satu daerah di Yaman. Dan disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menuliskan surat kepada mereka ketika mereka sudah masuk Islam. Suratnya sudah kita baca pada pertemuan yang lalu, tetapi belum selesai. Sudah kita baca bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, telah sampai kabar kepada kami keislaman kalian, dan kalian bersikap baik dan mentaati Allah dan Rasulnya, maka aku beritakan pada kalian bahwasanya jika kalian bersikap baik, mentaati Allah dan Rasulnya, menegakkan salat, mengeluarkan zakat, dan mengeluarkan 1/5 dari pampasan perang, dan juga kalian mengeluarkan zakat dari harta kalian, apakah harta kalian yang bergerak ataupun harta kalian yang tetap, juga ternak-ternak kalian, unta sekian, kambing sekian, diajarkan hukum-hukum zakat. Kapan ternak unta wajib dikeluarkan zakatnya, kapan ternak kambing dikeluarkan zakatnya, dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam surat tersebut. Di antaranya adalah kalimat fil ibili, untuk unta. Al-arba'in, kalau sudah 40 ekor jumlahnya, maka keluarkan zakatnya ibnu labun, anak unta yang masih nyusu. Wa ala masakal gharb, wa fi 30 minal ibn, kalau 30 unta maka ibnu labunin dzakar, sama ibnu labun tapi laki-laki yang jantan. Wa fi kulli khamsin minal ibil syatun, dan setiap 5 ekor unta zakatnya 1 ekor kambing. Wa fi kulli 10 minal ibil syatani, dan 10 ekor unta 2 ekor kambing zakatnya. Wa fi kulli 40 minal baqarah, dan kalau 40 sapi dikeluarkan zakatnya 1 ekor sapi. 30 sapi dikeluarkan 1 ekor anak sapi yang dijuluki dengan tabi' jada'. Tabi' adalah anak sapi yang masih ngikut induknya. Wa fi kulli 40 minal ghanam, dan setiap 40 ekor kambing yang digembalakan, maksudnya makan rumput-rumput liar. Qala syatun, keluar 1 ekor kambing. Wa innaha faridatullah, dan ini adalah kewajiban dari Allah. Alal mu'minin fis sadaqah, dalam masalah sadaqah. Faman zada khairan fahuwa khairun lah, siapa yang memberikan lebih dari itu maka itu lebih baik baginya. Sadaqah lebih banyak lebih baik. Kemudian setelah mengatur zakat, di dalam suratnya Rasulullah SAW mengatur kependudukan. Wa innahu man aslama min yahudiyyin aw nasraniyyin fa innahu minal mu'minin, dan bahwasanya yang sudah masuk Islam dari Yahudi atau Nasrani maka mereka mu'minin. Lahu ma lahum wa alaihi ma alaihim, baginya apa yang merupakan hak muslimin dan atasnya yang merupakan kewajiban muslimin. Artinya disamakan, walaupun baru masuk Islamnya. Tidak dibedakan orang lama, orang baru. Tidak dibedakan, oh ini Islam lama, ini Islam baru. Kalau sudah masuk Islam, maka hukumnya hukum muslimin. Sama dengan kaum muslimin lainnya, hak dengan kewajibannya. Wa man kana ala yahudiyatihi wa nasraniyatihi, dan siapa yang masih tetap beragama Yahudi, siapa yang tetap beragama Nasrani, fa innahu la yuraddu anha, mereka tidak diusir, dibiarkan hidup di daerah tersebut. Wa alaihil jizyah, tetapi mereka harus membayar jizyah, upeti. Ala kulli halim min dzakarin aw unta, bagi setiap orang dari mereka, laki-laki maupun perempuan, hurrin aw abdin, apakah budak ataupun orang merdeka, dinarun wafin, 1 dinar sempurna, 1 keping uang emas. Qala min qom min qimatil ma'afir, itu adalah harga 1 baju, artinya tidak besar harga 1 baju. Aw iwadhu thiyaban, atau kalau memang tidak memiliki 1 dinar maka boleh diganti dengan pakaian. Faman adda dzalika ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa innalahu dhimmatullah wa dhimmatur rasulih, siapa yang sudah membayar jizyah dari mereka yang tetap Yahudi tetap Nasrani maka mereka dijamin dengan jaminan dari Allah dan Rasulnya, maksudnya tidak diganggu. Wa man mana'ahu fa innahu aduwwun lillahi wa lirasulih, siapa yang menolak bayar jizyah maka merekalah musuh Allah dan Rasulnya. Amma ba'du, masih dilanjutkan. Adapun selain daripada itu, fa inna Rasulullah SAW Muhammadan an-nabi arsala ila Zur'ah di Yazan. Setelah itu bahwasanya Rasulullah SAW Nabiullah mengutus seorang dari Zur'ah yang dijuluki di Yazan. An idza atakum rusuli fa'usikum bihim khaira. Yaitu, kalau datang pada kalian utusan-utusanku, aku wasiatkan kepada mereka dengan kebaikan, dan aku wasiatkan kepada kalian untuk bersikap baik pada mereka. Utusan itu adalah Mu'ad ibn Jabal, wa Abdullah ibn Zaid, wa Malik ibn Ubadah, wa Uqbah ibn Namir, wa Malik ibn Murrah, wa ashabuhum, dan sahabat-sahabat mereka. Wa an ajmi'u ma indakum minas sadaqah. Hendaklah kalian kumpulkan apa yang ada pada kalian dari zakat, berikan pada mereka. Dan juga apa yang kalian kumpulkan dari jizyah, berikan pada mereka. Min makhalifikum, dari semua harta benda kalian. Wa ablighuha rusuli, dan serahkan pada utusan-utusanku tadi. Wa inna amiruhum Mu'ad, dan pimpinan mereka adalah Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Fala yanqalibanna illa radiya. Qala, pimpinan mereka adalah Mu'ad ibn Jabal, jangan sampai mereka pulang kecuali harus dalam keadaan ridha. Yani kalian harus membuat ridho mereka. Jangan menentang mereka, jangan melanggar mereka. Amma ba'du. Masih berlanjut suratnya. Amma ba'du. Fa inna Muhammadan yashhadu an la ilaha illallah wa annahu 'abduhu wa rasuluh. Dan juga Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam sendiri mempersaksikan bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan bahwasanya beliau adalah hambanya dan rasulnya. Thumma inna Malik ibn Murrah ar-Rahawi qad haddatsani. Dan bahwasanya seorang yang bernama Malik ibn Murrah ar-Rahawi telah menyampaikan kepadaku, annaka aslamta min awwali himyar, wa engkau wahai Diyazan adalah orang yang pertama masuk Islam dari suku Himyar. Wa qataltal musyrikin, bahkan kau memerangi musyrikin. Fa abshir bi khair, maka bergembiralah dengan kebaikan. Wa amuruka bi himyari khaira, dan aku pesan bagimu atau untukmu agar bersikap baik pada suku Himyar. Wala taqunu wala takhadanu, jangan saling berkhianat dan jangan saling mengacuhkan, tidak menolong. Fa inna Rasulullah sallam huwa maula ghaniikum wa faqirikum. Karena sesungguhnya Rasulullah sallam adalah pembela kalian yang kayanya dan yang miskinnya. Artinya aku pembela kalian, ghaniikum yang kayanya, wa faqirikum dan yang miskinnya. Wa inna sadaqata la tahilu li Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ketahuilah bahwa sedekah tadi tidak halal buatku, kata Nabi. Artinya bukan buat aku sendiri. Bukan aku mengumpulkan untuk kekayaanku, tidak. Itu tidak halal bagiku. Wa li ahli baitihi, dan tidak halal pula bagi ahli baitnya, keluarganya. Innama hiya zakatun yuzakki biha ala fuqara'il muslimin. Tetapi itu adalah zakat yang akan dibagikan kepada orang-orang miskin dari kalangan muslimin. Muslimin mana? Seluruh muslimin. Berarti termasuk muslimin Himyar. Naam, termasuk muslimin Himyar. Kalau ada yang fuqara, dibantu dari uang zakat. Demikian ikhwan fillah a'azzakumullah. Dengan istilah yang disebutkan dalam hadis, tukhadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim, diambil dari orang kaya mereka, dikembalikan kepada orang miskin mereka. Jadi berbeda dengan keadaan-keadaan orang lain yang bukan Islam, yang merebut, merampas harta untuk kekayaan pribadinya. Tidak. Rasulullah SAW menyatakan itu haram buat aku dan keluargaku. Tidak halal bagiku. Itu adalah untuk kaum muslimin dan juga ibnu sabil, orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Wa inna malikan qad ballagha al-khabar wa hafidha al-ghaib wa amurukum bihi khaira, dan bahwasanya Malik telah menyampaikan beritanya dan dia telah menjaga dengan baik walaupun tidak ada kalian. Mana ghaib artinya tidak ada kalian, dia menjaga kebaikan kalian. Wa amurukum bihi khaira, maka aku perintahkan kalian untuk bersikap baik kepada Malik. Wa inni qad arsaltu ilaikum min salihi ahli wa uli dinihim wa aula ilmihim atau uli ilmihim, dan aku telah utus kepada kalian orang-orang saleh dari kerabatku, orang-orang saleh pemilik agama, orang-orang saleh pemilik ilmu untuk mengajari kalian. Amurukum bihim khaira, aku juga berpesan pada kalian bersikap baiklah pada mereka. Utusan-utusan yang aku pilih dari orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh. Fa innahum manzurun ilaihim, karena sesungguhnya mereka ini diutus untuk melihat dan mengawasi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berakhir suratnya beliau alaihi salatu wassalam. Ikhwan fillah na'azukumullah, disebut tadi di antara rombongan yang diutus ke Yaman adalah Mu'adz bin Jabal. Bahkan dikatakan amiruhum Mu'adz bin Jabal, pimpinan mereka Mu'adz bin Jabal. Maka pembahasan berikutnya adalah wasiat Rasul kepada Mu'adz. Sebelum berangkat ke Yaman, Rasulullah SAW memberikan wasiat. Qala Ibn Ishaq, berkata Ibn Ishaq, wa haddatsani Abdullah ibn Abi Bakar, menyampaikan kepadaku Abdullah ibn Abi Bakar, annahu hudditsa, bahwa beliau disampaikan kepadanya bahwa Rasulullah SAW ketika mengutus Mu'adz, awsahu wa ahida ilaihi, beliau memberikan wasiat dan memberikan pesan-pesan kepada Mu'adz. Di antaranya Rasulullah SAW berkata kepadanya, yassir wala tu'assir, basyir wala tunaffir. Dan dalam riwayat, karena yang datang perwakilannya Mu'adz dengan satu sahabat lagi, dua orang, maka Nabi berkata, yassira wala tu'assira, basyira wala tunaffira, mudah-mudahkanlah, jangan membuat sulit mereka. Wabashshira, beritakan kabar gembira. Wala tudaffira, jangan bikin orang lari. Ini pesan penting dari Rasulullah SAW kepada Mu'adz. Yang berarti ini pesan penting bagi semua para da'i, para juru dakwah, para ustaz, para pengajar. Yassira wala tu'assira, berikan kemudahan, jangan mempersulit. Yang kedua, bashshira wala tunaffira, beritakan berita gembira, jangan membuat orang lari. Ikhwanuddin a'azzakumullah, jangan membuat orang malah menjauh, tetapi beritakan kabar-kabar yang menggembirakan. Wa innaka satadam ala qaumin min ahlil kitab, pesan berikutnya, dan engkau wahai Mu'adz akan menemui ahlul kitab. Rasulullah SAW sudah tahu bahwa di sana, di Yaman, di Himyar dan sekitarnya adalah orang-orang Nasrani dengan orang-orang Yahudi. Mereka lah yang disebut Ahlul Kitab. Innaka ta'ti qauman ahla kitab, engkau akan mendatangi satu kaum dari Ahlul Kitab. Kata para ulama, kalimat ini dari Nabi menunjukkan bahwa setiap para da'i, para juru dakwah, para ustaz harus tahu siapa yang dihadapi. Harus tahu siapa yang dihadapi. Sehingga Nabi mengatakan, wahai Mu'adz, engkau akan menghadapi Ahlul Kitab. Maka begini cara mendakwahi mereka. Awal pertama ajak kepada la ilaha illallah. Dan seterusnya, dan seterusnya. Tetapi wasiat berikutnya didasari kalimat pertama, innaka ta'ti qauman ahla kitab. Sesungguhnya engkau akan mendatangi satu kaum dari kalangan ahlul kitab. Ini barakallahu fikum namanya sikap yang bijak. Tahu siapa yang diajak bicara dan dia akan berbicara sesuai dengan siapa yang dihadapinya. Tetapi kalau bicara kepada satu kaum dalam keadaan dia tidak tahu siapa mereka, biasanya tidak tepat berbicaranya atau enggak nyambung dengan mereka dan seterusnya. Qala yas'aluna kama miftahul jannah. Bisa jadi mereka akan tanya, apa kunci surga? Jawablah, kata Nabi, syahadatu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kunci surga adalah persaksian bahwasanya tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah sendirinya, tiada sekutu baginya. Demikian yang dinukil oleh Ibnu Ishaq rahimahullahu taala. Sedangkan dalam riwayat yang sahih, dalam riwayat Bukhari, lebih rinci lagi, Nabi SAW menyatakan kepada Mu'ad, innaka ta'ti qauman ahla kitab, falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi syahadatu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Wahai Mu'ad, sesungguhnya engkau akan mendatangi ahli kitab, maka jadikanlah awal dakwahmu ajak mereka untuk mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dan mengakui bahwa aku adalah Rasulullah. Ikhwan ibn a'azzakumullah, Yahudi kenal Allah, Nasrani kenal Allah, tetapi mereka menganggap bahwa Allah memiliki anak atau menjelma jadi manusia atau dari pemikiran sesat mereka. Ada yang menyatakan Uzair anak Allah seperti Yahudi, ada yang menyatakan Isa anak Allah seperti Nasrani. Maka ajarkan pada mereka, la ilaha illallah, enggak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah satu-satunya, tiada yang lainnya. Dan ini seperti apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, yaitu ayat Allah subhanahu wa ta'ala, qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum. Marilah kemari, wahai ahlul kitab, ya ahlul kitab, ta'alau, wahai Yahudi, wahai Nasrani, marilah kemari. Kita bersepakat dengan satu kesepakatan. Mari sama-sama mengesakan Allah. Kamu kenal Tuhan Allah kan? Kalian kenal yang kalian sebut dengan Tuhan Allah, kita esakan dia. Pencipta langit dan bumi. La ilaha illallah. Jangan kita menuhankan sebagian kita, menuhankan sebagian yang lain. Jadi jangan kalian menuhankan pendeta kalian, atau tokoh kalian, atau menuhankan nabi kalian. La ilaha illallah. Selanjutnya Rasulullah SAW menyatakan, fa inhum, kalau mereka sudah qaluha, sudah mengucapkan kalimat syahadat, fa a'limhum annallaha qarada 'alaihim khamsa salawat fi kulli yaumin wa lailah. Ini yang disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim. Kalau mereka sudah bersyahadat, sudah mengakui la ilaha illallah dan aku adalah Rasulullah SAW, a'limhum, ajari. Kalau Allah mewajibkan 5 kali salat setiap harinya, kalau mereka ata'uka fi dhalik, kalau mereka sudah mentaatimu untuk salat, fa'limhum annallaha farada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min agniyaihim wa turaddu 'ala fuqaraihim. Kalau mereka sudah mau mengerjakan salat, ajari mereka untuk mengeluarkan zakat, diambil dari orang kaya mereka, dikembalikan kepada orang miskin mereka. Bagaimana membedakan mana miskin mana kaya? Dibedakan dengan nisab. Dibedakan dengan nisab, batas nisab. Kalau sudah sampai di atas nisab, berarti dia orang yang terkena zakat. Kalau masih di bawah nisab, maka dia tidak terkena zakat. Ikhwan bidina azakumullah. Kata Nabi selanjutnya, wahai Mu'ad, kalau mereka ata'uka fi dalik, kalau mereka sudah mentaatimu dalam masalah ini, wa iyyaka, Hati-hati engkau dari karaima amwalihim. Hati-hati engkau dari harta-harta berharga mereka. Harta-harta istimewa mereka. Misalnya kambing. Jangan ngambil yang terbaiknya. Sapi, unta. Jangan mengambil yang terbaiknya. Hati-hati. Kalau dia punya 40 kambing yang satu indukannya. Ini semua turunannya. Induknya yang diambil. Jangan. Boleh, tidak boleh. Kata Nabi, iyyaka wa karaima amwalihim. Atau kambing-kambing itu masya Allah menghasilkan susu. Satu diantaranya paling banyak susunya. Paling banyak, paling produktif. Diambil. Sini, untuk zakat. Jangan. Hati-hati. Jangan mengambil yang terbaiknya. Kata para ulama, petugas zakat tidak boleh mengambil yang terbaik. Pemilik ternak tidak boleh mengeluarkan yang terjelek. Inilah keadilan Islam. Pemiliknya jangan mengeluarkan yang terjelek. Petugasnya jangan mengambil yang terbaik. Ambillah wasatan, tengah-tengah di antara keduanya. Kalau radhiya al-malik, kalau pemiliknya ridha untuk diambil yang terbaik, tidak mengapa. Ambil yang terbaik. Silakan, saya ridha, maka tidak mengapa. Masih Rasulullah SAW memberikan wasiat berikutnya lagi. Wattaqi da'wat al-madlum, kata Nabi. Wahai Mu'ad, hati-hati dari doanya orang yang terzalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Sesungguhnya orang yang terzalimi enggak ada hijab, doanya langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Laisa bainahu wa bainallahi hijab. Enggak ada antara doanya orang terzalimi dengan Allah, enggak ada hijab. Langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan Rasulullah SAW kepada Mu'ad ibn Jabal ketika diutus ke Yaman. Dan ini barakallahu fikum faedahnya adalah seorang penguasa, pemerintah, kalau mengutus utusan-utusan untuk mengajarkan Islam, untuk mengajarkan din agama Islam ini, maka berikan kepadanya pesan-pesan yang baik, wasiat-wasiat yang baik. Islamu Bani Al-Harith ibn Ka'ab. Yang berikutnya adalah pembahasan masuk Islamnya Bani Al-Harith ibn Ka'ab. Dengan melalui sebab Khalid ibn Walid radhiyallahu ta'ala anhu dan pasukannya. Qala ibn Ishaq, berkata ibn Ishaq rahimahullahu ta'ala, ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خالد بن الوليد في شهر ربيع الآخر. Kemudian Nabi pun mengutus Khalid bin Walid dengan rombongannya di bulan Rabi'il Akhir atau di bulan Jumadil Ula pada tahun ke-10 ila Banil Haris, diutus ke suku Banil Haris tahun ke-10 Hijriah. Berarti akhir-akhir sejarah kehidupan Rasulullah SAW. 10 tahun sebelum hijrah. Sekarang tahun ke-10 Hijriah. Kurang lebih 3 tahun lagi Rasulullah SAW wafat. Ikhwan ibn a'azakumullah, karena memang datangnya utusan-utusan masuk Islam ini setelah Fathu Mekah. Sesuai dengan apa yang Allah beritakan dalam Al-Quran. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِنِ اللَّهِ أَفْوَاجَ. Engkau lihat manusia berbondong-bondong datang masuk Islam. Masuk ke dinillah, kepada agama Allah SWT. Rasulullah SAW mengutus Khalid bin Walid dengan rombongannya pada bulan Jumadil Ula pada tahun ke-10 Hijriah ila Banil Harith ibn Ka'ab di Najran, kepada suku Banil Harith ibn Ka'ab bin Najran, juga di daerah Yaman. Wa amarahu an yad'uwahum ila al-Islam. Nabi menyuruh Khalid bin Walid mengajak mereka ke dalam Islam. Ajak kepada mereka ke dalam Islam 3 hari, beri waktu. Fa in istajabu faqbal minhum. Kalau mereka menerima dakwahnya, terimalah. Wa in lam yaf'al, kalau mereka tidak mau menerimanya, qatilhum, perangi mereka. Ikhwan fillah na'azzakumullah, maka keluarlah Khalid bin Walid sampai di daerah mereka, yaitu Najran, suku Najran. Faba'atha ar-rukbana yadribuna fi kulli wajhin yad'una ila al-islam. Maka mulailah penunggang-penunggang kuda dari pasukan Khalid berkeliling ke kampung-kampung sambil berdakwah. Masuk Islamlah kalian, kalian selamat. Masuk Islamnya kalian, kalian selamat. Bersaksilah kalian la ilaha illallah dan bahwasannya Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semua penunggang kuda berkeliling di kampung mendakwahi mereka. Yaqulun, mereka berkata, ayyuhan nas aslimu taslamu. Aslim taslam. Masuk Islamlah kalian selamat. Fa aslaman nasu wa dakhulu fi ma du'u ilai. Maka mereka pun masuk Islam sesuai dengan apa yang diajak oleh pasukan Khalid. Faqama fihim Khalid yu'allimuhumul Islam. Maka Khalid pun tinggal di sana mengajari mereka Islam. Faedahnya persis seperti pekan lalu kita bahas. Setelah masuk Islam diajari. Setelah masuk Islam diajari. Surat tadi pun isinya ta'lim. Kalau kalian sudah Islam, maka hendaklah kalian begini, maka hendaklah begini. Dan diutus Mu'ad ibni Jabal dan rombongannya untuk apa? Mu'allimul khair, untuk mengajari kebaikan. Ini yang benar. Bukan orang masuk, baru masuk Islam suruh dakwah, suruh ceramah, suruh menceritakan bahwa dia dilempari gelas dan sebagainya. Enggak perlu. Diajari bagaimana Islam. Ikhwan bin Na'azumullah, kembali kepada kitab. Khalid bin Walid tinggal di situ bersama rombongannya, mengajari mereka Islam, mengajari mereka sunnah, mengajari mereka sunnah nabinya. Wa bidzalika kana amarahu Rasulullah, dan memang itulah yang Rasulullah SAW perintahkan kepada beliau dan rombongannya. Inhum aslamu, kalau mereka masuk Islam, terimalah dari mereka, ajari mereka agama. Walam yuqatalu, dan tidak diperangi. Setelah itu, setelah beberapa lama di sana, menulis surat. Khalid ibn Walid menulis surat kepada Rasulullah SAW untuk bertanya perintah berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini isi suratnya. Li Muhammadin Nabiyyi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kepada Rasulullah sallallahu dari Khalid ibn Walid. Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Fa inni ahmadullah ilaika Allah alladhi la ilaha illa hu. Aku memuji Allah di hadapanmu yang tiada ilah kecuali dia. Amma ba'du. Ya Rasulullah alaika fa innaka ba'astani ila Banil Harith. Sungguh ya Rasulullah, engkau telah mengutus aku ke suku Banil Harith ibn Ka'ab. Wa amartani, dan kau perintahkan aku jika aku mendatangi mereka, an la uqatiluhum 3 ayyam. Dan kau perintahkan padaku agar aku jangan memerangi mereka sampai 3 hari, tapi mengajak mereka kepada Islam. Wa an ad'uahum ilal Islam. Fa in aslamu, kalau mereka masuk Islam, aqamtu fihim, aku tinggal di sana. Wa qabiltu minhum, aku terima dari mereka keislaman mereka. Wa 'allamtuhum, dan aku ajari mereka ma'alimal Islam, rambu-rambu Islam. Wa kitaballah, aku ajarkan pada mereka kitaballah Al-Qur'an. Wa sunnat nabiyyi, aku ajarkan pada mereka sunnah nabinya. Wa in lam yuslimu qataltuhum, kalau tidak mau masuk Islam, aku perangi mereka. Wa inni qadimtu, dan ternyata ketika aku datang, aku dakwahi mereka kepada Islam 3 hari sesuai dengan perintah Rasulullah SAW. Wabaitu fihim rukbanan, aku utus kepada mereka orang-orang berkudaku berkeliling. Ya Banil Haris, wahai suku Banil Haris, aslimu taslamu, masuk Islamlah kalian, selamat. Fa aslamu, maka mereka pun masuk Islam. Walam yuqatalu, maka mereka tidak diperangi. Wa ana muqimun baina adhurihim, dan aku tinggal di tengah mereka. Amuruhum wa anhahum, aku perintah mereka, aku suruh mereka, aku larang mereka dari perkara yang dilarang. Wa uallimuhum ma'alimal Islam, dan aku ajari mereka rambu-rambu Islam dan sunnatan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wassalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Berakhir suratnya. Maka Nabi menjawab dengan surat pula. Tulis, kata Nabi kepada juru tulisnya. Fa kataba ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Nabiyyi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ila Khalid ibn al-Walid. Dari Rasulullah sallam an-Nabi kepada Khalid ibn al-Walid. Salamun alayka. Fa inni ahmadu ilayka Allah alladhi la ilaha illa hu. Aku memuji Allah di hadapanmu yang tidak ilah kecuali Dia. Amma ba'du. Fa inna kitabaka ja'ani ma'a rasulik. Suratmu sudah datang kepadaku melalui utusanmu. Tukhbir anna Bani al-Haris ibn Ka'ab qad aslamu. Kau habarkan di situ bahwa Bani al-Haris ibn Ka'ab telah masuk Islam sebelum kalian perangi. Wa ajabu ila ma da'autahum, dan mereka menyambut ajakanmu, ajakan kalian kepada Islam, dan mereka mempersaksikan la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qad hadahumullahu bihuda, berarti mereka telah diberi oleh Allah hidayah kepada petunjuknya. Fabashirhum, beritakan berita gembira pada mereka. Wa andirhum, dan peringatkan mereka dengan peringatan-peringatan. Wa aqbil wal yuqbil, terimalah dan hendaklah mereka datang, utusan mereka bersamamu. Yani wafduhum, utusan mereka. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti apa? Perintah Nabi terhadap Khalid, kembali dan bawa utusan dari mereka. Fa'akbala Khalid, akhirnya Khalid datang radhiyallahu ta'ala anhu menemui Rasulullah SAW, diiringi bersamanya wafdu Banil Harith, diiringi dengan orang-orang dari suku Banil Harith ibn Ka'ab. Di antara mereka adalah Qais ibn al-Husayn dil-Ghussah. Di antara mereka adalah Qais ibn al-Husayn dil-Ghussah. Wa Yazid ibn Abdul Madan, Yazid ibn Abdul Madan. Wa Yazid ibn al-Muhajjal, dan Abdullah ibn Qura'at al-Ziyadi, dan Shaddad ibn Abdullah al-Qanani, wa Amr ibn Abdullah al-Dhubbani. Ini utusan dari suku Bani al-Haris ibn Ka'ab. Falamma qadimu, suku Haris ibn Ka'ab dari mana? Dari Najran, dari Yaman. Tetapi wajah-wajah mereka tidak seperti orang Yaman. Maka Rasulullah SAW pun bertanya ketika melihat mereka, man haula'il qaum, siapa mereka ini? Ka'annahum rijalul Hindi, mereka ini seperti orang-orang India, seperti orang-orang Hindi. Qila ya Rasulullah, haula'i rijalu Bani al-Haris ibn Ka'ab. Ya Rasulullah, mereka ini adalah utusan dari Bani al-Haris ibn Ka'ab. Falama waqafu ala Rasulillah, maka ketika mereka sudah berhadapan dengan Rasulullah SAW, mereka memberi salam. Berarti sudah diajari. Assalamualaika ya Rasulullah. Qalu nashhadu annaka Rasulullah, kami mempersaksikan bahwa engkau Rasulullah. Wa annahu la ilaha illallah, dan kami mempersaksikan bahwa tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Qala Rasulullah SAW, wa ana ashhadu, dan aku pun bersaksi, kata Nabi. bahwasanya enggak ada ilah kecuali Allah dan bahwasanya aku Rasulullah. Tsumma qala Rasulullah sallam, kemudian Rasulullah sallam bertanya pada mereka, antumul ladzina idza zujiru istaqdamu. Diam mereka, enggak jawab. Fasakatu. Ditanya lagi, antum alladzina idza zujiru istaqdamu. Kalian satu kaum yang kalau ditantang malah menentang. Hah? Diam mereka, enggak jawab. Kamu yang diancam malah maju. Apakah kalian kaum yang kalau diancam malah maju? Sampai 3 kali, sampai 4 kali. Tidak dijawab oleh mereka. Ketika Rasulullah SAW mengulangnya sampai 4 kalinya, salah seorang mereka merasa bahwa ini perlu dijawab. A'ad rabi'ah, a'ad salisah, diulang yang ketiga. Falam yurajih minhum, gak ada yang jawab. Sampai diulang yang keempat, maka berkata salah seorang mereka yang bernama Yazid ibni Abdul Madan, na'am ya Rasulullah, na'am ya Rasulullah, na'am ya Rasulullah, na'am ya Rasulullah. Dijawab 4 kali. Karena pertanyaannya 4 kali, maka dijawab 4 kali. Qalaha arba'a marrat, dijawab 4 kali pula. Mengapa kira-kira mereka awalnya enggak berani menjawab? Akhlak. Mereka orang yang tawadu, tidak sombong. Sehingga ketika dikatakan kamu, kalian orang yang katanya terkenal, satu suku yang kalau diancam malah ngelawan, yang katanya kalian kalau ditakut-takuti malah maju. Diam mereka, enggak jawab. Sebab sekarang yang dihadapi Rasulullah SAW. Yang ketika diancam oleh Khalid bin Walid, kalau kalian tidak masuk Islam kami perangi. Mereka tidak menggunakan kaidah tadi. Diancam malah maju. Tidak. Ikhwan ibn na'azakumullah. Sampai ketika Rasulullah SAW sepertinya dalam tanda petik agak memaksa menjawab, maka mereka menjawab, iya ya Rasulullah. Maka Nabi berkata kepada mereka, ama wallahi, sungguh demi Allah, kalau kalian berani melawan, tidak masuk Islam, melawan pasukanku, kami akan letakkan kepala-kepala kalian di kaki-kaki kalian. Artinya, apa yang terkenal dari kalian tadi enggak berguna melawan Rasulullah SAW dan pasukannya. Apa yang kalian banggakan dulu bahwa kami kaum yang kalau ditakut-takuti kami malah maju. Dan kenyataannya memang begitu. Dan selalu menang. Ini terkenal Bani Najran ini, suku Bani Al-Haris ibn Ka'ab, setiap perang menang. Dan banyak musuh yang terbunuhnya. Sehingga kalimat tadi terkenal, idza zujiru istaqdamu, itu kaum idza zujiru istaqdamu. Nabi tanya itu, mereka enggak berani menjawab. Sampai 4 kali mereka menjawab, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Lau anna Khalidan lam yaktub ilayya annakum aslamtum," kalau Khalid enggak nulis surat kepada kami bahwa kalian masuk Islam, walam tuqatilu, dan kalian tidak melawan, kalau enggak ada berita itu, la alqaitu ru'usakum tahta aqdamikum, kami akan letakkan kepala-kepala kalian di bawah kaki-kaki kalian. Ikhwan ibn na'azakumullah. Maka kata mereka, kata Wafad dari Bani Al-Haris ibn Ka'ab, kami tidak memuji Khalid. Maksudnya, kami tidak bersyukur pada Khalid. Kami tidak memuji engkau, ya Rasulullah. Terus, siapa yang kamu puji? Selamatnya kami, yang tidak diperangi, enggak dipotong kepalanya, taruh di kaki-kakinya. Ahmadullah Ta'ala. Aku memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang memberikan hidayah kepadaku melalui engkau, ya Rasulullah. Lihat bahasanya. Kita angkat 2 jempol. Orang masuk Islam sudah begitu bahasanya, sudah mengerti bahwa Allah yang menakdirkan, Rasulullah SAW yang menyebabkan. Maka aku bersyukurnya kepada Allah yang memberikan hidayah kepada kami dan menyelamatkan kami dengan sebab engkau ya Rasulullah. Dengan sebab engkau ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Shadaqtum. Kalian benar. Kalian benar. Kemudian Nabi tanya lagi. Apa payah sedikit ya. Bima kuntum taglibu. Kata Nabi, kalian dulu selalu menang. Kenapa? Bima taglibun. Mengapa kalian selalu menang? Idza qatalakum fil jahiliyah. Kalau kalian berperang di zaman jahiliyah sebelum Islam, mengapa kalian selalu menang? Kata mereka, lam nakun naglib ahadan. Ya Rasulullah, kami enggak pernah mengalahkan siapa-siapa. Ini juga apa? Tawadhu. Kami enggak pernah mengalahkan siapa-siapa. Kata Nabi, bala, bahkan kami mendengar kalian selalu menang dalam melawan siapapun yang menyerang kalian. Mengapa? Apa sebabnya? Apa rahasianya? Qalu, mereka berkata, kunna naghlib, kami selalu menang ketika kami berperang ya Rasulullah. Kunna najtami' wa la naftariq, karena kami kompak bersatu, kami tidak berpecah. Wa la nabda bidzulmin, dan kami enggak pernah memulai kedzaliman. Kami tidak pernah memulai kedzaliman. Tetapi kalau ada orang yang mengganggu, kami lawan. Kata Nabi, shadaqtum, kalian benar. Khonibina azakumullah, dipuji oleh Rasulullah SAW, bahwa itu benar. Pertama, persatuan tidak berpecah. Kedua, karena kalian di atas kebenaran. Karena kalian di atas kebenaran, kami tidak pernah memulai kedzaliman. Mereka yang memulai, kami lawan. Maka Allah memenangkan kami. Shadaqtum, kalian benar. Naktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.